زكاة النفس dari zakatul mal, ya, yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Adapun zakatun nafs, ya, ini zakat fitri, zakat fitrah. Kenapa dikatakan zakatun nafs? Karena berhubungan dengan setiap jiwa. Barakallahu fikum. Berhubungan dengan setiap jiwa, laki, perempuan, tua, muda, bayi dia, atau orang dewasa dia, budak dia atau orang merdeka dia, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya dikatakan zakatun nafs, karena setiap jiwa harus mengeluarkan atau dikeluarkan untuknya zakatnya. Baik, beda dengan zakatul mal, ya, sebagaimana telah kita pelajari ada syarat-syaratnya. Kapan syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Al-bab al-khamis fi zakat al-fitr, zakat fitrah atau zakat an-nafs, wa yuqal laha sadaqah al-fitr. Terkadang disebut zakat, terkadang juga disebut sadaqah. Ala kulli hal, wa bihi iddatu masail, wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadhan. Disebutkan sebagai zakat atau sedekah fitrah atau fitri, karena tajibu, kewajiban ini diberlakukan bil fitr, dengan selesainya bulan Ramadhan. Barakallahu fikum. Kapan mulai? Begitu selesai kita menunaikan apa? Ramadhan. Wala ta'alluq laha bil mal, tidak ada hubungannya dengan harta. Wa innama hiya muta'alliqatun bid dhimmah, berhubungan dengan dhimmah, tanggungan. Fa hiya zakatun 'anil nafsi wal badan, maka inilah zakat tentang jiwa dan badan. Hubungannya dengan itu, makanya dikatakan zakat al-nafs. Setiap orang harus dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Tidak ada cerita nisab, tidak ada cerita haulanul haul, tidak ada. Pokoknya usai melakukan zakat, usai melakukan Ramadan, puasa Ramadan, maka kewajiban ini pun berlaku. Al-mas'alatul ula fi hukmiha wa dalilu dzalika. Hukum zakat fitrah dan dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim. Taib. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan sedekah fitrah di Ramadan sa'an min tamrin, satu sa' dari korma. Satu sok, empat mud. Empat kali begini, namanya apa? Satu sok. Satu sok, arba'atu amdad, namanya mud. Mud ini, barakallahu fikum. Dua kepalan tangan ini kita satukan untuk mengambil sesuatu. Namanya mud. Barakallahu fikum. Empat kali ini namanya satu sok. Lagi. Soan. Satu sok. Min tamrin, apakah dari korma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hur, wajib atas seorang hamba atau orang merdeka. Wad dakari wal unsa, dan laki-laki, demikian juga perempuan. Wasagiri wal kadiri minal muslimin, yang besar dan yang kecil dari kalangan kaum muslimin. Pokoknya dia bernyawa dan dia manusia. Barakallahu fikum. Muslim, apakah statusnya budak atau hamba sahaya, ya, atau orang merdeka? Barakallahu fikum. Laki, perempuan, tua muda, alhasil kewajiban berlaku atas mereka. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha wa tajibu, syarat-syarat pelaksanaan zakat fitrah ini dan atas siapa saja diwajibkan untuk mengeluarkannya. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin. Wajib dikeluarkan zakat fitrah itu dari setiap muslim, besar dia, kecil dia, wa dzakarin aw unsa, laki dan perempuan, wa hurrin wa 'abdin, orang merdeka atau hamba saya. Li hadis Ibnu Umar as-Sabiq, sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang telah kita lewati tadi. Wa isabu ikhrajuha 'anil janin, dan disunnahkan mengeluarkannya kalau masih janin, belum lahir, masih dalam perut. Idza nufikhat fihi ar-ruh, dengan catatan kalau sudah ditiupkan padanya ruh, yakni umur 4 bulan, iya. Umur 4 bulan dalam perut ibunya, maka sudah dibolehkan sunnah, disunnahkan, sebagian mengatakan sunnah. Baik. Kalau dia sudah ditiupkan ruh, wa huwa ma fara lahu arba'at ashur. Yani janin itu sudah berumur 4 bulan. Faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu kama sabata an Utsman wa ghairihi. Baik. Faqad kana as-salafu, dan dulunya salafus saleh mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang masih dalam perut istrinya. Kama sabata an Utsman, sebagaimana telah sabit dari Utsman dan yang lainnya dari para sahabat yang melakukannya. Wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi. Kalau orang itu mampu, dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Dan orang-orang yang lazim untuk dia berikan nafkahnya. Baik. Siapa mereka? Min zaujatin aw qaribin, istrinya tentu dia nafkahi, dia yang harus mengeluarkan zakat istrinya. Aw qaribin, atau orang dekatnya, apakah dia anaknya sendiri atau ponaannya yang ada dalam tanggungannya, atau mungkin mertuanya atau kakeknya atau orang tuanya sendiri yang sudah tidak lagi mampu untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia di situ dan dinafkahi oleh anaknya. Maka anaknya inilah yang harus mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya, ponaannya, dan siapapun yang ada dalam tanggungannya. Baik. Wa kadza al-'abdu, demikian juga hamba sahaya. Fa inna shadaqatal fitri tajibu 'ala sayyidihi. Maka seorang hamba sahaya, zakat fitrahnya ditanggung oleh tuannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ucapan Rasulullah, laisa bil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban zakat atau sedekah atas hamba sahaya kecuali sedekatul fitrah. Kenapa? Kenapa hamba sahaya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya? Nah, rijal. Kenapa hamba sahaya tidak diwajibkan mengeluarkan? Karena dia tidak memiliki harta, barakallahu fikum. Dianya sendiri harta tuannya. Semua yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Apa yang harus dia keluarkan zakatnya? Sementara syarat untuk dikatakan seorang harus mengeluarkan zakat hartanya, ya harus dia memiliki harta itu. Tidak ada milik dia. Apa yang harus dia keluarkan? Paham, barakallahu fikum. Sebanyak apapun yang ada di tangannya, mungkin perhiasannya, barakallahu fikum. Perhiasan, misalnya budak perempuan, banyak gelangnya, banyak antingnya, kalungnya, gelang kakinya juga pakai. Maka yang mengeluarkan zakatnya siapa? Tuannya. Karena emas yang dia pakai itu bukan milik dia, milik tuannya. Baik. Maka kata Rasulullah, terus masalah zakat ini, tidak ada zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Wala tajibu illa ala man fadara an qutihi. Seberapa banyak harta yang harus dia miliki untuk dia wajib keluarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib kecuali orang yang memiliki makanan yang lebih dari apa yang dia makan. Paham barakallakum. Waqta man talzamu nafaqatuhu wa qutu man talzamu nafaqatuhu wa hawajuhu ad-daruriyya fi yawmil idi wa lailatihi ma yuaddi bihi al-fitrah. Baik. La tajibu, tidak wajib bagi siapapun yang tidak memiliki kelebihan dari makanannya dan makanan orang-orang yang harus dia tanggung, makan darurat di malam hari raya dan hari rayanya, fayu'addi bihil fitrah, maka dia keluarkan daripadanya zakat fitrahnya. Boleh jadi seorang tidak memiliki apa-apa, barakallahu, miskin dia, tapi ketika sehari dua hari sebelum hari raya, bahkan di malam hari raya, numpuk barakallahu fikum beras-beras di rumah dia, tiap ada yang ngasih satu zakat, ada yang ngasih dua zakat, ada yang satu rumah, misalnya satu rumah berapa orang, misalnya lima orang, tiap kali berapa, anggaplah 3 kilo, karena sebagian ulama mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, kalau ditimbang barakallahu fikum kali, tiap misalnya 3 kali 5 15 kilo barakallahu fikum diserahkan ke orang ini misalnya, sementara dia ini baru satu orang, yang lainnya kan dia anggap miskin, maka akan terkumpul padanya barakallahu fikum bersekian banyak. Pada saat itu dia sudah memiliki kelebihan, dia juga harus mengeluarkan zakat ke orang yang dianggap lebih miskin dari dia. Paham? Dia harus mengeluarkan zakat ke orang yang lebih miskin dari dia. Wah, insya Allah akan tertumpuk zakat-zakat ini pada orang yang memang paling miskin. Barakallahu fikum. Baik. Bukan tukar zakat. Paham tukar zakat? Baik. Semua anggota masyarakat bawa ke masjid zakatnya. Setelah itu dikasih ulang, dibagi-bagi ulang. Baik, barakallahu fikum. Hendaknya diberikan kepada orang yang paling tidak mampu di antara mereka. Baik. Mungkin kehidupan memang ya rata-rata lah istilahnya. Rata-rata ini tidak ada orang yang, ya mungkin orang yang kaya sekali nampak kalau di kampung, barakallahu fikum. Yang rata-rata ya orang kampung, petani, ya ini orang kehidupan sederhana. Tapi ada semua. Tapi di antara mereka tentunya ada yang paling miskin memang. Baik. Maka inilah yang diberikan. Jadi orang yang diberikan zakat fitrah, jangan kita punya semua ini Tapi Anda juga harus mengeluarkan zakat Anda. Paham barakallahu, karena Anda sudah memiliki kelebihan. Kecuali di malam itu dan esoknya Anda tidak memiliki apa-apa, tidak ada kewajiban Anda untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak ada yang tersisa kecuali untuk malam ini dan hari esok hari rayanya, dari makanan cuma itu, maka tidak ada kewajiban apa yang Anda harus keluarkan. Baik, mungkin ada 15 kilo atau 5 kilo barakallahu fikum. Baik, tapi tidak cukup untuk apa? Untuk Anda makan malamnya atau besoknya. Sementara orang tidak memberikan zakat untuk Anda. Paham barakallahu fikum. Wa wajib daruriyah fi yaumil idi wa lailatihi, di hari Id dan di malamnya. Ma yu'addi bihi al-fitra. Fazakatul fitri la tajib illa bi syartaini. Zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Pertama, al-Islam, seorang itu harus muslim. Fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah dari orang kafir. Yang kedua, wujudu ma yafdulu an qutihi, adanya makanan-makanan yang lebih dari kebutuhan dia. Wa quti iyalihi, dari kebutuhan dan makanan keluarganya. Wa hawaihil afliyah, dan kebutuhan-kebutuhan pokok di hari Id dan malam Idnya. Baik. Ada yang lebih. Kalau tidak ada yang lebih dari itu, maka tidak ada yang harus dia keluarkan. Barakallahu fikum. Ada, tapi hanya cukup untuk kebutuhan dia di malam hari raya dan hari rayanya. Baik. Barakallahu fikum. karena hari raya itu yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Jadi, hari makan dan minum. Insyaallah kita tahu siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat dan siapa yang kita tahu lebih butuh dari kita. Kita dapat, kita miskin, boleh kita katakan miskin. Kehidupan kita sederhana mungkin berhak kita untuk mendapatkan zakat. Alhamdulillah. Tapi ketika di kita ini ada lebih, kita juga harus mengeluarkan zakat fitrah. Al-Masalah Salisah fi hikmati wujubiha, hikmah kenapa orang harus melakukan zakat fitrah. Minal hikami fi wujubi zakat al-fitri ma yali, dari hikmah-hikmah diwajibkannya zakat fitrah sebagai berikut. Pertama, tathiru sha'im mimma asa'a yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi. Pembersihan taib. Tathiru sha'im, pembersihan untuk diri orang yang puasa, yang boleh jadi terjadi padanya sesuatu ketika dia puasa. Minal lagwi wa rafas, dari perbuatan sia-sia dan rafas. Keluar suara ini, keluar. Tidak. Abrafas. Ini belum, masih lama Desember kok coba polote. Bagaimana kok Desember? Barakallahu fiikum. Mensucikan orang yang puasa dari perkara yang mungkin dia lakukan selama dia puasa, minal lawu, dari perkara sia-sia war rafas. Rafas itu barakallahu fikum, rafas ucapan-ucapan yang diucapkan oleh suami dan istri terhadap pasangannya, barakallahu fikum, ketika mereka melakukan muqaddimatul jima', barakallahu fikum, yang ketika kata-kata ini dikatakan di luar kamar atau di halayak ramai, maka itu adalah sangat tabu. Baik. Sangat tidak pantas. Barakallahu fikum. Yang kedua, ighna'ul fuqara wal masakin anis su'ali fi yaumil Eid. Memberikan kecukupan terhadap orang fakir, orang miskin dari meminta-minta di hari Eid. Tidak layak, tidak pantas di hari itu dijadikan hari meminta-minta. Baik. Wa idkhal surur alaihim liyakuna al-'aid yawma farhin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama'. Wa idkhal surur, dengan memberikan zakat fitrah ini kita memasukkan rasa bahagia senang terhadap orang-orang miskin, fuqara, liyakun al-'id yawma farh, agar supaya hari itu hari berbahagia, bukan hari lapar, bukan hari susah. Makanya diberbagi sehingga hari itu betul-betul hari bergembira ria, tidak ada yang kelaparan. Wa sururin, dan hari berbahagia, li jami'i fi'atil mujtama', untuk semua kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, orang miskinnya, orang kayanya, orang ada cukup untuk mereka. Barakallahu fikum. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas, dan ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-layl war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhratan lis-sha'imi, untuk pensucian terhadap orang-orang yang puasa dari mungkin dia melakukan al-layl war-rafath, perbuatan sia-sia selama satu bulan dia puasa. Barakallahu fikum. Warrafas, ada dosa, ada kesalahan yang dia lakukan. Maka dengan melakukan sadaqah atau zakat fitrah ini, tersucikan dan terbersihkan dia dari kesalahan dan kekurangan. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin supaya mereka tidak kekurangan di hari raya. Kasihan kalau pada saat hari raya orang bergembira kemudian mereka dalam kondisi kelaparan. Yang ketiga, wa biha izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami shiyam syahr Ramadan wa qiyamihi. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, ini izhar, menampakkan syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dengan menyempurnakan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Walhamdulillah kita telah melakukan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari full, dan juga kita melakukan qiyam Ramadan, walillahilhamd. Wujud syukur kita adalah dengan cara mengeluarkan zakat di akhir Ramadan. Wa fi'lu ma tayassara min al-a'mali shalihati fi hadha asy-syahr al-mubarak. Kita bersyukur karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di bulan yang penuh berkah. Mungkin kita banyak bersedekah, mungkin kita sudah banyak tilawatul Quran, berapa kali khatam, mungkin kita menyambung rahim, barakallahu fikum, mungkin kita birrul walidain, mungkin sekian banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita mensyukuri ini semuanya dengan apa? Mengeluarkan zakat fitrah sebagai penutup, barakallahu fikum, atas amal saleh yang besar yang kita lakukan selama satu bulan. Barakallahu fikum. Kuncinya, penutupnya adalah apa? Zakat fitrah. Barakallahu fikum. Al-masalah terrabi'ah, masalah yang keempat, miqdarul wajib wa mimma yakhruj. Kadar wajib berapa yang harus dikeluarkan dan dari apa kita keluarkan zakat itu? Apakah dengan uang boleh? Baik. Atau dengan benda-benda yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis? Barakallahu fikum. Walaupun lebih banyak harganya. Baik. Al-wajib fi zakatil fitri fa'un min ghalibi khuti ahli al-baladi min burr. Yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu fa' dari kebanyakan makanan penduduk negeri yang ada dia bertempat di wilayah itu. Kalau yang jadi makanan pokok daerah itu adalah beras, maka beras yang kita jadikan zakat. Kalau makanan pokoknya di situ adalah sagu, ya sagu. Kalau makanan pokoknya di situ adalah jagung, jagung. Barakallahu alaikum. Baik. Gandum ya gandum. Al-ghalib yang lebih dominan, barakallahu alaikum, yang dimakan sebagai makanan pokok. Dari bur, syair, ini contoh-contohnya saja. Atau tamar atau korma atau zabib. Atau zabib ini kismis atau akit atau keju atau arus atau beras atau durah atau jagung atau gerdalik atau yang lainnya. Jadi pokok itu adalah makanan pokok. Disebut dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah, sesuai dengan apa yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Seperti hadis Ibnu Umar yang telah kita lewati. Wa yuzu an tu'ta al jama'ah zakat fitriha li syakhsin wahid. Barakallahu'alaikum. Boleh diberikan berapa zakat sekelompok dari jama'ah mengeluarkan zakatnya untuk satu orang. Misal saya sekeluarga, antum sekeluarga mengeluarkan masing-masingnya ke satu orang misalnya. Akhirnya pada orang miskin ini di hari raya dia membeli apa? Satu karung beras misalnya. Dan harus makanan, barakallahu fikum. Jangan ada makan, kita kasih teh hijau padia. Kalau uang berapa, bang? Harga 3 kilo 3 kali 30 ribu ya. Jadi kalau harga 10 ribu per kilo ini beras, jadi 3 kilo ya 30 ribu. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita kasih jubah, misalnya kita kasih sarung, barakallahu fikum, harga 100 ribu misalnya sarungnya, lebih banyak. Tetap bukan itu yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Bukan uang, bukan baju, bukan apa, tapi yang diberikan adalah makanan. Lafadznya apa? Ta'am, makanan. Di zaman itu ada duit yang beredar, bukan duit yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Dan tidak ada yang mengeluarkan duit pada saat itu. Dinar, dirham beredar di tengah-tengah masyarakat. Pakaian juga ada. Baik, tapi tidak ada yang mengeluarkannya dalam bentuk zakat. Barakallahu fikum. Karena apa? Bukan itu yang diperintah dan tidak itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka boleh beberapa jamaah memberikan zakatnya kepada satu orang. Wa yu'tal wahidu zakatahu li jamaah. Kebalikannya juga. Boleh seseorang membagi zakatnya untuk beberapa orang miskin. 3 kilo misalnya. Barakallahu fikum. Yang saya harus keluarkan. Saya secara pribadi harus keluarkan 3 kilo. Satu kewajiban saya. Satu sa' ya kurang lebih 3 kilo lah misalnya. Maka boleh saya memberikan untuk 3 fakir miskin. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kalau 6 fakir miskin, 1/2 kilo, 1/2 kilo, 1/2 kilo. Sampai 6 orang. Boleh. Barakallahu fikum. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Kalau di sana banyak fakir miskinnya, kemudian yang mengeluarkan zakat cuma sedikit, ya harus dibagi-bagi. Barakallahu fikum. Baik. Beda kalau kondisinya kebalikannya. Baik. Daerah tertentu memiliki kemapanan dalam masalah ekonomi. Hanya beberapa orang yang kelihatannya memang kurang. Baik. Mungkin ada memang di perumahan-perumahan elit misalnya, perumahan-perumahan orang berkelas. Baik. Perumahan berkelas. Di sini perumahan, perumahan kumuh tapi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum yang harga rumahnya itu miliaran. Rumah besar-besar, gede-gede. Baik. Ada juga orang-orang miskin di situ. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin yang tinggal di masjid mungkin hanya sekedar barakallahu fikum kerja di situ, tidak ada pendapatannya kecuali santunan-santunan orang-orang atau yang diberikan oleh pihak pengelola masjid kepada tukang azannya mungkin, atau yang membersihkan menjaga kebun masjid. Baik. Ya tentunya numpuk mungkin di sana barakallahu fikum. Tapi zakat wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, dan tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan harga atau nilai makanan itu sebagai zakat fitrah. Dan dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena menyelisih apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lanahu mukhalifun li amali sahabat, dan juga menyelisih perbuatan para sahabat. Para sahabat ya sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Mereka diperintah mengeluarkan makanan, ya makanan yang dikeluarkan, bukan duit. Faqad kanu yukhrijunaha fa'an min ta'amin. Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah mereka dalam bentuk makanan. Wa li anna zakat al-fitr ibadatun mafruḍatun min jinsin mu'ayyan wa huwa ta'am. Karena juga zakat itu adalah zakat fitr ibadatun mafruḍah, ibadah yang diwajibkan, min jinsin mu'ayyan, dari jenis-jenis tertentu. Paham? Sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenisnya. Wa huwa ta'am, yaitu makanan. Fala yujzi ikhrajuha min ghairil jinsil mu'ayyan. Maka tidak dianggap seseorang telah mengeluarkan kalau dia keluarkan bukan dari jenisnya. Baik. Dia keluarkan walaupun duitnya lebih banyak. Baik. Misalnya dia mengatakan kalau harga per kilonya 10.000 misalnya. Oh, tak kasih 35.000 misalnya. Paham bang lebih kasih 40.000. Barakallahu fikum. Tidak, tetap yang diperintahkan itu yang kita lakukan. Maka la yujzi al-qul rajul, walaupun ada di antara orang-orang yang mengatakan boleh, boleh. Di zaman sekarang ini orang lebih butuh uang daripada makanan. Siapa bilang? Uang tetap dia akan dijadikan makanan kalau orang lapar. Nah terserah orang itu, kalau memang dia butuh uang, baik, terserah dia. Baik, dia mau jual atau tidak. Ya jelas itu sudah haknya. Si fakir yang telah menerima mungkin sampai 5 karung beras. Baik. Semua orang ngasih ke dia sampai banyak. Baik, misalnya. Terserah dia mau jual itu beras untuk dia beli sarung, untuk dia beli apa, terserah untuk dia. Andanya ini ya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda harus dikeluarkan, diperintahkan Anda harus mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ta'am, makanan. Baik. Apakah dari gandum, dari beras, apa dari baik. Hatta seandainya di kampung itu orangnya makan betek, kasih keluar betek. Ya kan? Sagu ke. Kan daerah-daerah tertentu ada sagu. Sagu atau singkong. Ini sebagai makanan pokoknya. Karena orang kalau bukan makanan pokoknya dia makan ya tidak terasa kenyang. Tidak terasa kenyang oleh dia kalau bukan makanan pokoknya yang dia makan. Jadi tidak wajib apa tidak sah apa, tidak sah kalau dikeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk selain makanan yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-masalul khamis sallallahu alaihi wasallam fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Waktu kapan wajib dan kapan dikeluarkan. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul id. Mulai wajib dikeluarkan zakat fitrah itu dari sejak terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu sudah merupakan malam hari raya. Lianahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan. Karena disitulah orang mulai berbuka. Barakallahu fikum. Wal ikhrajiha waqtani, waqtun fadilatin wa ada waqtu jawaz. Di sana ikhraj waktu untuk mengeluarkan zakat ini ada dua waktu, waktu fadilah wa ada waktu utama untuk menaikkan, waktu jawaz dan waktu boleh. Pam waktu fadilah fa huwa min tulu'i fajr yaumil id ila qubaili ada'i salatil id. Paling afdalnya, paling bagusnya adalah mengeluarkan zakat itu mulai terbitnya mata apa terbitnya? Mulai munculnya fajar. Fajar barakallahu fikum. Fajar di hari raya sampai sebelum dilakukannya salat Id. Waktunya sangat mepet. Barakallahu fikum. Ya ini sekitar taruhlah kalau kita katakan jam 5 ya, jam 5 waktu subuh. Jam 5 sampai jam 7, cuma 2 jam. Paham? Cuma 2 jam. Ini waktu fadilah. Barakallahu waktu fadilah. Terkadang kita mau menyerahkan ke orang, orang lagi sibuk entah kemana-mana. Barakallahu fikum. Sibuk so mandi, so apa. Orang pada sibuk. Baik. Sibuk untuk dianya sendiri sibuk, orang yang mau diberikan juga sibuk. Baik. Ini berbagai macam kesibukan. Barakallahu fikum. Ini waktu apa? Fadilah. Min tulu'i fajr yaumil id ila qubaili ada'i salatil id. Li hadits Ibnu Umar. Sesuai dengan hadits Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara zakatul fitri qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar dari rumahnya menuju sholat. Wa ma waktu jawaz, ada pun waktu bolehnya, ya yujzi bahwa qabla al-id biyaumi aw yaumaini. Jadi sebelum hari raya, satu hari atau dua hari. Lifi'li bin Umar wa ghairihi minas sahabati lidhalika. Karena perbuatan Ibn Umar dan yang lain dari sahabat. Kalau ada kesibukan atau ada khawatirnya tidak tersalurkan atau apa, maka diserahkan dulu. Wala yusu ta'khiruha an salatil id, dan tidak boleh diakhirkan. Ini orang yang menjadi pengumpul zakat atau penyalur zakat, jangan coba-coba menanggung tanggung jawab ini kalau tidak mampu untuk melaksanakannya. Dia mengatakan, oh kami ambil zakat, silakan. Yang mau menyerahkan zakatnya, silakan mari ke sini. Oh, kemudian orang mengarahkan ke situ semua zakat-zakatnya. Mau tak kumpul 20 karung. Kong, malam itu 20 karung mau berbagi. Hosa dia, barakallah. Dia bilang, oh nanti juga besok juga, selalat orang jam 12 malam. Ini tanggung jawab. Satu kali orang datang ke sini besok. Tidak, bukan tunggu besok. Besok sudah kelar DP waktu. Besok datang mereka sudah selesai salat Id. Barakallahu fikum. Ente harus salurkan ini barang sebelum salat Id. Barakallahu fikum. Kalau Anda tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan coba mengambil apa, mengambil amanah ini. Barakallahu fikum. Walai yutaakhiruha an salatil Id. Tidak boleh diakhirkan penyalurannya sampai selesai salat Id. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minash shadaqat. Maka siapa yang mengeluarkannya di waktu setelah selesainya waktu pengeluaran zakat, maka itu sama seperti sedekah-sedekah biasa. Wa ya'tamu 'ala hadha ta'khir, dan dia dosa dengan pengakhiran ini, keterlambatan ini. Qul sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun minash shadaqat. Kata Rasulullah, siapa yang menunaikan zakat fitrahnya sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah salat, maka sama seperti sedekah-sedekah biasa. Barakallahu fikum. Baik. Dan orang barakallahu fikum memperhatikan betul kalau ada amil zakat di kampungnya dan dia lihat, oh tidak becus ini orang-orang di sini, orang tidak tahu dalam masalah zakat. Masalah zakat dijadikan apa, kas, dikasih masukkan kas masjid. Barakallahu fikum. Zakat diberikan untuk orang, bukan untuk pembangunan. Barakallahu fikum. Zakat disalurkan untuk orang-orang, bukan untuk beli lampu yang so mati masjid atau mirwah ini apa namanya, kipas angin ini yang so macet-macet so rusak, bukan itu yang mau ganti, bukan. Barakallahu fikum. Cari uang lain untuk itu, uang pembangunan, bukan zakat. Zakat harus dikeluarkan dan disalurkan ke orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Allahumma. Kalau kita tahu, maka jangan serahkan zakat kita ke sana. Kita langsung berikan ke orang miskin yang ada di tetangga-tetangga kita mungkin. Serahkan ke mereka. Berikan ke mereka. Allahumma. Baik. Berikan kepada mereka. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.